katakan padamu, jangan kau jangan mencintai aku. Tak sanggup aku melihatmu di depanku menghibah. Sudah berkali kau rasakan sakit hati melihatku berduaan dengan yang lain. Takkan lagi engkau ada di depanku merayu. Aku tak perlu puisimu, aku tak mau rayuanmu, aku tak peduli janji-janji dan apapun itu.